Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian di malam hari ini kita masih membacakan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah dalam risalah beliau Bulughul Maram dalam bab At-Tayammum, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Saya diberi lima perkara oleh Allah Azza wa Jalla yang tidak ada seorang pun sebelumku diberikan oleh Allah kelima perkara tersebut. Yang pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah adalah, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Saya ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dengan ru'b. Ru'b itu artinya adalah rasa takut terhadap kaum muslimin dalam bab al-jihad. Aku ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dengan perasaan takut masirata syahrin, sejauh atau selama satu bulan perjalanan. Pada lafaz masirata syahrin, sejarak satu bulan perjalanan lamanya, yang dimaksud pada sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masirata syahrin adalah ma kana ma'rufan fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, perjalanan yang ma'ruf di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menggunakan binatang unta atau yang semisalnya. Di masa Rasul ketika seorang melakukan perjalanan terkhusus akan berjihad melawan mereka orang-orang kafir, maka kaum muslimin menempuh perjalanan dengan binatang-binatang mereka. Naam. Dengan unta, kuda atau yang semisalnya. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perjalanan yang dilakukan oleh seorang muslim selama satu bulan lamanya dalam rangka berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, maka musuh-musuh mereka kaum muslimin Allah timpakan kepada mereka ar-ru'b, rasa takut yang sangat kepada kaum muslimin. Seperti yang Allah tegaskan dalam surat Al-Hasyr ayat yang kedua, wa qadzafa fi qulubihimur ru'b. Dan Allah Azza wa Jalla memasukkan di hati-hati mereka tersebut perasaan takut. Takut kepada kaum muslimin yang akan menyerang mereka. Dan rasa takut yang dirasakan oleh mereka sejauh satu bulan lamanya perjalanan adalah pertolongan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, yang perkara tersebut tidak Allah berikan kepada seorang pun dari nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kekhususan yang dengannya Rasulullah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang dimaksud dengan masirata syahrin adalah ma kana ma'rufan fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ma'ruf seorang melakukan perjalanan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa kita bawakan ke makna sebagaimana yang terjadi di zaman kita, ya kan? Perjalanan selama satu bulan yang ditempuh di zaman Rasul, di zaman sekarang bisa kita lakukan hanya beberapa jam. Nah, dengan memadainya sarana transportasi yang ada. Kemudian yang kedua adalah waju'iltu atau waju'ilat fil liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan tahura, sarana untuk bersuci. Dijadikannya masjid atau dijadikannya bumi ini sebagai masjid oleh Allah Azza wa Jalla maksudnya adalah mahallan lis-shalah, sebagai tempat untuk mereka mengerjakan sholat. Karena masjid asalnya secara bahasa adalah isi makan dari kata sajada yasjudu, yakni tempat seseorang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah masjid. Sehingga yang dimaksud dengan masjid di sini adalah tempat untuk sholat. Kemudian yang berikutnya adalah watahura, dan ini syahidnya dijadikan bumi itu sebagai tahur, maksudnya adalah ma yutatahharu bihi, sesuatu yang dengannya seorang muslim bisa bersuci dengannya. Karena Allah menjadikan tanah dari bumi tersebut adalah alat untuk mereka bersuci. Yang dimaksud bersuci di sini adalah bertayamum, sehingga dibolehkan bagi seorang untuk ia bertayamum dengan persyaratan-persyaratan yang pada pembahasan sebelumnya telah kita sebutkan, tidak ada air, sehingga dibolehkan baginya untuk bertayamum, ataukah ada air, namun air tersebut akan membahayakan dirinya jika dia menggunakannya. Nah, kemudian Rasul mengatakan fa ayyuma rajulun adrakathu sholatu falyusalli, maka siapa saja di antara seorang muslim yang menjumpai waktu sholat dimanapun dia berada, maka falyusolli, kerjakanlah sholat tersebut. Kerjakanlah sholat tersebut. Karena Allah katakan di dalam Al-Quran bahwasanya ibadah-ibadah sholat adalah kitaban mauquta, satu kewajiban yang telah ditentukan waktu-waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari subuh ada kriteria waktunya, kapan berakhir, kapan mulainya. Zuhur juga demikian, asar juga demikian, maghrib, al-isya juga demikian. Sehingga ketika jumpai waktu sholat, dari sholat-sholat tersebut, maka dimanapun dia berada, Rasul memerintahkan agar dia segera mungkin mengerjakannya. Nah, tanpa perlu harus menunggu dan menargetkan dia harus sampai di tempat ini. Nah, atau tanpa harus menunggu seperti dikhawatirkan tidak adanya air. Kapan dia berkeinginan untuk mengerjakan sholat, maka dibolehkan baginya untuk bertayamum. Namun di sini ada pembahasan yang dijelaskan oleh mereka para ulama, yaitu terkait masalah at-tayammum, yaitu satu keadaan apabila seseorang dia tidak menjumpai adanya air dalam keadaan telah masuk waktu sholat, namun pada waktu yang setelahnya dia perkirakan dia akan bisa menjumpai air tersebut, ya kan? Mungkin dia sedang pesan air, setengah jam lagi sampai, sementara ini sedang berkumandang waktu zuhur. Sehingga kalau semisal dia menundanya, dia bersuci sampai datangnya air, maka tentu akan selesai waktu sholat, ya kan? Namun kalau semisal dia mengerjakannya, maka dia harus bertayamum. dia harus apa? Bertayamum. Maka di keadaan yang seperti ini, manakah yang paling afdal? Apakah dia tunda waktu sebentar, sesaat, sampai datang air, kemudian dia berwudu dengan air walaupun tidak mengerjakan sholat tersebut di waktu yang tepat, ataukah dia bertayamum demi mengerjakan sholat pada waktunya? Ini pembahasan adalah pembahasan yang diperselisihkan oleh mereka para al-fuqaha, menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama yang membolehkan baginya untuk mengakhirkan waktu sholat sampai tiba air tersebut, atau sampai dia menjumpai adanya air. Nah, kita akan jelaskan penjelasan penjelasan sebagian di antara mereka para ulama. Kita akan bacakan fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah. Beliau menyebutkan, dan ketika ditanya halil afdhal lil insan idza lam yajid al-ma' ayu akhir as-shalah ila akhir al-waqti raja'a wujudil ma' au yatayammam wa yusalli fil waqt. Apakah perkara yang afdhal untuk seseorang apabila dia tidak menjumpai air untuk mengakhirkan waktu sholat, karena dia harapkan bisa menjumpai air, disebabkan ketika tiba waktu sholat dia tidak memiliki air, ataukah dia bertayamum dan sholat di waktu tersebut? Maka Syekh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah beliau menyebutkan al-awwalan, perkara yang pertama terkait hukum pertanyaan tersebut, beliau mengatakan yatarajjahu ta'khirus shalah ila akhiril waqti fi halaini, dirajihkan untuk seseorang akhirkan waktu sholat ke waktu yang lain di dua keadaan. Al-awwalu, yang pertama, idza alima au ulima wujudul ma, kalau dipastikan dia ketahui bahwasannya di waktu tersebut pasti dia menjumpai adanya air. Kalau dipastikan dia menjumpai adanya apa? Adanya air. Ya tunggulah barang berapa saat, pasti dia akan mendapatkan air. Fal afdhal ayu akhiras salata wala yuqalu bil wujub. Dalam perkara tersebut yang afdal adalah mengakhirkan sholat, walaupun kita tidak mengatakan itu adalah perkara yang wajib. Li'anna ilmahu bidzalika laisa amran muakkada, karena ilmunya dia tentang adanya air itu pun bukan perkara yang pasti. Li'annahu qad yatakhallaful ma'lum, terkadang apa yang dia ilmui tersebut menyelisihi kenyataannya. Sehingga ini yang pertama, dia ketahui bahwasanya dia akan menjumpai adanya air di kala dia mengakhirkan sholat, maka itu lebih afdal, tidak wajib, menunjukkan kalau semisal dia bertayamum juga ada masalah. Perkara yang kedua, idza taraja indahu wujudul ma wa fayuakhir as-shalah li anna fi dzalika muhafadhatun ala syartin min syurutish shalah. Kalau semisal dia duga dengan kuat, kalau tadi ulima dia mengilmuinya, berarti sekarang tingkatan idroknya di bawahnya. Dia menduga dengan kuat bahwasanya dia akan menjumpai adanya air, maka tatkala itu dia akhirkan mengerjakan sholat tersebut. Li'anna fi dzalika muhafadhatun 'ala syartin min syurutish shalah. Karena apa yang dilakukan tersebut adalah menjaga mengerjakan salah satu syarat dari syarat sholat, adalah dengan bersuci menggunakan air. Asalnya kan demikian. Sehingga mengerjakan satu syarat dari syarat sholat yang itu adalah sesuatu yang wajib, itu adalah perkara yang diperhatikan. Wa fi salati awal al-waqti muhafazatun ala fadilati fadilatin faqat. Adapun mengerjakan salat di awal waktu adalah yang dia jaga perkara yang afdol saja. Kalaupun diakhirkan boleh. Sehingga dalam bab ini yang dia prioritaskan adalah memperhatikan syarat salatnya, yaitu berwudu dengan menggunakan air. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua adalah yatarajjahu taqdimu shalah fi awwali waqtiha fi thalathi halat. Terkadang dia mengerjakan salat di awal waktunya itu lebih afdal, yaitu dia melakukannya dengan cara bertayamum. Kalau tadi kedua keadaan yang pertama dia lakukan dengan berwudu. Dengan apa? Berwudu menggunakan air. Keadaan yang pertama, kalau semisal dia mengetahui bahwasanya dengan diakhirkan akan menjumpai adanya air, ataukah dia memiliki dugaan yang kuat akan menjumpai air tersebut, maka yang afdal adalah diakhirkan. Karena sholat menggunakan air itu adalah syarat dari syarat sahnya sholat. Kemudian yang kedua adalah terkadang mengerjakan sholat di awal waktunya itu lebih afdal. Itu lebih apa? Lebih afdal. Sehingga jangan diakhirkan. Dan itu memiliki tiga keadaan. Keadaan yang pertama adalah idza alima annahu la yajidal ma. Kalau dia mengetahui secara pasti bahwasanya dia tidak akan mendapatkan air. Dia tahu tidak akan dapat air. Nah, contohnya datang musim kering, PDAM juga mati, sudah diumumkan PDAM akan mati selama 24 jam. Ya kan? Sementara cadangan air yang dia punya itu menipis, hanya cukup untuk kebutuhan MCK-nya. Nah, yang primer. Dalam keadaan dia tidak bisa membeli air di satu tempat. Kalau sekarang alhamdulillah kita kan bisa beli air ya. Bisa beli air untuk kita bisa berwudu dengannya. Al-muhim, kalau demikian keadaannya, maka yang afdal baginya adalah bertayamum. Jangan dia akhirkan. Karena dia ketahui bahwasanya dia kesulitan untuk mendatangkan air. Kemudian yang kedua, idza taraja annahu la yajidal ma. Kalau semisal dia memiliki dugaan yang kuat dia akan tidak mendapatkan air tersebut. Kemudian keadaan yang ketiga, idza taraddada falam yataraja indahu syai'. Kalau semisal dia ragu, tidak ada yang dia rajihkan, tidak ada yang dia duga dengan dugaan yang kuat. Dia ragu dapat air atau tidak. Maka tiga keadaan ini yang afdal baginya adalah bertayamum. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Namun kalau semisal dengan dia mengakhirkan untuk berwudu dengan menggunakan air sehingga dia terluputkan dari mengerjakan sholat di waktunya, mungkin kesempatannya terbatas bainal maghrib wal isya, ya kan. Kalau dia akhirkan nanti dia akan mengerjakan sholat maghrib mungkin di waktu isya. Maka bila demikian halnya sepakat mereka para fuqaha, dia bertayamum. Tidak perlu untuk mencari air. Karena kalau semisal dia mencari air dan menunggu air akan mengorbankan waktu sholatnya. Sehingga dia bertayamum ketika itu. Wallahu a'lamu biswab. Walaupun ada sebagian fatwa pula di antara mereka para ulama yang membolehkan baginya untuk bertayamum dengan ketentuan persyaratan dibolehkannya bagi seseorang untuk bertayamum. Nah, yaitu benar-benar dipastikan tidak adanya air. Naam. Tapi walhamdulillah di daerah kita secara khusus ini air melimpah ya. Kalau enggak ada air mungkin hanya sekedar di rumah kita. Kalau semisal di rumah kita, rumah tetangga kita, rumah sekitar kita tidak ada air, kita memiliki uang sehingga bisa beli air, ya kan? Bisa beli air. Kalau semisal kita memiliki uang, maka membeli air untuk berwudu adalah wajib. Karena asal hukum sholat adalah dengan berwudu menggunakan air, bukan bertayamum. Tayamum itu alternatif terakhir. Alternatif terakhir. Sehingga jangan bermudah-mudahan, oh afan ustaz mati air pada AM saya bertayamum. Walhamdulillah dia bisa beli air aqua di samping rumahnya, ya kan. Ya paling hanya 8 ribu, itu bisa beli air galon juga, paling 4 ribu, 5 ribu. Nah, apa sulitnya dia membeli air tersebut dan dia berwudu menggunakan air. Kalau cadangan air menipis, maka berwudulah dengan menyampaikan air atau membasahkan air di anggota wudu kita tersebut dengan tidak berlebih-lebihan, ya kan? Bisa hanya sekedar diusap begitu, ya kan? Tanpa dia perlu mengalirkan air dengan jumlah yang banyak. Insya Allah yakfi, bisa baginya untuk berwudu walaupun hanya sekali-sekali, karena disebutkan dalam hadis boleh bagi seorang berwudu hanya sekali saja pada setiap anggota badan, anggota wudu, atau dua kali atau tiga kali, walaupun yang kedua itu lebih afdal dan yang ketiga lebih sempurna. Namun batasan boleh adalah dia mengusapkan pada setiap anggota wudunya tersebut dengan satu kali usapan. Nah, ini kalau semisal tidak ada air. Semisal air itu kan kadang di beberapa hari terakhir ini sering krisis. Ya terkhusus para santri terkadang kita motivasi untuk irit di dalam menggunakan air. Nah, airnya saja kadang beli, ya kan? Kadang beli, mendatangkan air. Sehingga berwudulah secukupnya. Berwudulah secukupnya. Jangan kita boros di dalam menggunakan air. Taib, kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Pada lafaz hadis fa ayyuma rajulun adrakathu sholatu falyusalli, di dalam memberisikan rukhsah keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk seorang muslim ketika tiba waktu sholat tidak harus pergi mendatangi masjid. Kalau semisal di tempatnya tidak ada masjid, maka sholatlah dimanapun dia berada. Maka sholatlah dimanapun dia berada, seperti nelayan. Kalau semisal dia harus ke daratan terlalu jauh, maka boleh baginya sholat di atas perahu. Atau seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan hingga naik ke atas gunung, jalan kaki di gunung, maka tidak perlu dia turun kemudian mendatangi masjid, dia sholat di tempat tersebut. Kalau semisal tidak ada air, maka bertayamum. Karena Allah Azza wa Jalla telah menjadikan bumi ini sebagai masjid dan telah menjadikan bumi ini sebagai tahura, sarana untuk seorang muslim bisa bersuci. Namun disebutkan di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengecualian terkhusus pada lafaz wa ju'ilat liyal ardu masjidan, sebagai masjid. Dalam sebagian riwayat disebutkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ardu kulluha masjidun illa al maqbaratu wal hammam. Semua bumi ini bisa dijadikan sebagai masjid. Semua bahagian dari bumi ini dimanapun kita berada, di pinggir jalan, ya kan, di hutan, di ladang, dimanapun, itu bisa seseorang menjadikannya sebagai masjid, yakni tempat untuk dia sujud. Masjid yakni tempat untuk dia sujud, bukan artinya masjid yang dibangun di atasnya gedung kemudian dikerjakan padanya sholat. illa al-maqbarah wal-hammam, kecuali dua tempat. Yang dimaksud adalah al-maqbarah, kuburan, dan yang kedua adalah hammam, tempat seseorang membuang hajatnya. Sehingga tidak boleh seseorang sholat di atas kuburan. Yang dimaksud sholat di atas kuburan yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah as-salatu fiha ruku'u wa sujud. Sholat yang padanya ada ruku' dan sujud, itu tidak boleh seorang mengerjakannya di area kuburan. Di area apa? Kuburan. Memberikan isyarat bolehnya seseorang mengerjakan ibadah sholat yang tidak ada padanya ruku' dan sujud di area kuburan tersebut. Yang dimaksud adalah sholat al-janazah. Sehingga boleh bagi seseorang ketika dia safar ingin mendatangi saudaranya, kemudian ternyata ketika sampai ke tempat saudaranya kemudian tidak menjumpai jenazahnya, sudah dimakamkan di kuburan, maka boleh baginya untuk sholat di atas kuburannya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga pada lafaz masjidan di sini adalah masjid secara bahasa. Masjid secara apa? Secara bahasa. Tempat untuk seorang sujud, tempat untuk seseorang mengerjakan ibadah sholat secara bahasa adalah masjid. Dimanapun dia berada, baik di rumahnya, ya ada tempat dia sujud sholat, itu masjid. Dan di tempat-tempat yang lainnya. Dengan makna inilah mereka para ulama membawakan hadis la tusallu ilal qubur wa la tajlisu alaiha, atau kalafat Allah Azza wa Jalla ulaika idza mata fihim rajulun salih banau ala qabrihi masjida wa sawwaru fihi tilka suwar. Keadaan ahlul kitab ketika ada salah seorang yang soleh meninggal dunia, maka mereka membangun di atasnya masjid, kemudian menempelkan gambar orang-orang soleh mereka. Pada lafaz masjid yang dibangun di atas kuburan orang yang soleh, dibawakan maknanya oleh mereka para ulama, makna secara bahasa. Masuk pula di dalamnya larangan seorang sholat di area kuburan seorang yang soleh, walaupun di atasnya tidak dibangun masjid. Tidak dibangun masjid. Hanya sekedar area kuburan gitu, kemudian dipercaya itu adalah kuburan seorang yang mulia, kemudian dia sholat di sisinya. Ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tempat yang kedua yang tidak diperkenankan seorang menjadikan tempat tersebut sebagai masjid adalah al-hammam, tempat seorang membuang hajat. Disebutkan ilatnya oleh mereka para ulama sebab hikmah dilarangnya dua tempat tersebut untuk seorang menjadikan keduanya sebagai masjid adalah wa amal maqbarah, adapun kuburan sebab ilatnya adalah karena najasatu syirik, najisnya syirik. Najisnya kesyirikan. Karena umat-umat sebelum kita, mereka terfitnah dengan kuburan orang-orang soleh mereka, sehingga ketika seorang dia sholat di atas kuburan, maka dikhawatirkan nantinya dia akan terjatuh ke dalam perkara kesyirikan, najis syirik. Dan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk mengerjakan sholat di kuburan tersebut. Kemudian wa ammal hammam adalah karena najisnya tempat tersebut, tempat seseorang membuang hajatnya, kotorannya, itu adalah sesuatu yang najis. Sementara seseorang ketika mengerjakan ibadah sholat, maka dia harus membersihkan di samping badannya, tubuhnya dari najis. Demikian pula dia bersihkan area tempat sholatnya dari najis tersebut. Adapun hammam adalah tempat najis, karena disitulah seseorang membuang kotorannya. Wallahu a'lamu bishawab. Kemudian pada lafaz yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa uhillat liyal ghanaim, dan telah dihalalkan untukku al-ghanaim. Yang dimaksud dengan al-ghanaim adalah ma ya'khudhuhul muslimuna min a'daihi biqitalin wa ma ulhiqa bihi. Yang diambil oleh mereka orang-orang muslimin melalui peperangan dari musuh-musuhnya orang-orang kafir dengan jalur peperangan atau yang semisalnya, sehingga harta yang didapatkan oleh seorang oleh kaum muslimin dari mengalahkan musuh-musuhnya dikenal di dalam Islam sebagai harta ghanimah. Sebagai harta ghanimah, dan ghanimah adalah sesuatu yang halal. Tentu pembagiannya nantinya diserahkan ke amirul jihad, penguasa jihad. Si fulan mendapatkan berapa, si fulan mendapatkan berapa, dan dilarang bagi seseorang untuk dia mengambil ghanimah sebelum dibagikannya ghanimah tersebut, dan dikenal sebagai perbuatan ghulul. Perbuatan apa? Ghulul, merampas harta ghanimah sebelum dibagikannya harta tersebut. Dan ghanimah adalah satu perkara yang dihalalkan hanya untuk umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Allah azza wa jalla mengetahui lemahnya kaum muslimin. Mereka butuh dengan harta untuk bisa mencukupi kebutuhan mereka ataukah bisa mendanai jihadnya mereka melawan musuh-musuhnya. Nah, sehingga dengan hikmah Allah Azza wa Jal, Allah halalkan ghanimah tersebut untuk mereka kaum muslimin. Adapun umat-umat sebelum kita, ketika mereka melakukan perang melawan musuh-musuhnya, maka para nabinya akan mengumpulkan semua ghanimah yang dirampas dari musuhnya tersebut, dikumpulkan di satu tempat. Kemudian disebutkan di dalam riwayat yang sahih, akan datang nantinya api yang akan melalap ghanimah tersebut. Akan melalap ghanimah tersebut. Sehingga itu adalah perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan kisah di dalam kitab tafsir terkait asbab musabab Samiri, ya kan, dia memerintahkan kaumnya untuk menyembah ijilan, patung dari seekor sapi yang memiliki suara. Diceritakan ketika Bani Israel Allah selamatkan dari Fir'aun, maka dikumpulkanlah semua harta-harta mereka. Sementara Samiri, dia masih menggenggam sesuatu yang ada di tangannya. Maka dimintalah Samiri untuk kemudian melemparkan apa yang dia genggam tersebut. Dan ternyata yang digenggamnya adalah tanah yang terlihat ada jejak malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, malaikat yang menyelamatkan mereka dari pasukannya Fir'aun. Diambil, kemudian dia genggam. Ketika dia akan melemparkannya, dia berkeinginan agar supaya keinginannya tersebut itu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dikabulkan permintaannya tersebut. Ketika dia lempar, ternyata dia berkeinginan agar sesuatu yang dilemparkannya tersebut menjadi patung seperti seekor ijlan, anak sapi yang memiliki rupa tertentu. Sehingga apa yang dilemparkan dari harta-harta tersebut menyatu, maka jadilah patung. Ini kisah disebutkan oleh para ahli tafsir di dalam tafsir kisah Samiri. Nah, dalam surah Toha kalau enggak salah ya. Nah, dalam surah Toha. Faqabattu qabdatan min athari rasul fanabattuha, sampai dengan akhirnya. Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, dari beberapa penjelasan tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ghanimah adalah perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah untuk umat-umat sebelum Islam. Adapun umat Islam, ghanimah adalah sesuatu yang halal. Kemudian yang keempat, wa utitu syafa'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya diberi oleh Allah azza wa jalla asy-syafa'ah. Asy-syafa'atu huna al-muradu biha syafa'atul 'uzma allati la yanaluha illa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan syafa'ah di sini kata Syekh Utsaimin alaihi rahmatullah adalah syafa'atul 'uzma, yang tidaklah mendapatkan syafaat tersebut kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah syafaat yang Rasul berikan ketika seluruh umat manusia berdiri di padang mahsyar. Di padang mahsyar, mereka merasakan sekian banyak ketakutan yang dahsyat, menanti hisab dari sisi Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, sementara matahari didekatkan di atas mereka sejarak 1 mil. Nah, sehingga masing-masing mereka terendam dengan keringatnya. Sehingga di saat inilah mereka manusia mendatangi para nabi-nabi meminta kepada mereka syafaatnya. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat tersebut. Kemudian yang kelima, wa kana nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dan dahulu para nabi Allah utus hanya untuk mendakwahi kaumnya saja. Seperti Nabi Musa Allah utus untuk mendakwahi kaumnya Bani Israel. Demikian pula nabi-nabi yang lain. Wa bu'itsu ilan nasi 'amah, adapun aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk seluruh manusia. Untuk seluruh manusia, seluruh kalangan di seluruh wilayah, tidak memandang tempat, tidak memandang suku, tidak pula memandang waktu. Sehingga syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang wajib diimani, wajib diamalkan, wajib untuk kita percayai bagi benar dimanapun kita berada. Nah, dan dari suku manapun kita berasal. Sehingga ini sebagai bantahan atas pernyataan sebagian pihak bahwasanya syariat Islam adalah syariat yang menyesuaikan suku. Kalau sukunya suku Arab, maka berarti syariatnya harus demikian dan demikian. Dari sisi pakaiannya harus demikian, demikian. Tapi kalau sukunya suku bukan Arab, maka menyesuaikan kondisi suku tersebut. Nah, maka menyesuaikan kondisi suku tersebut. Kalau sukunya enggak berpakaian, ya berarti ya enggak berpakaian. Nah, kalau sukunya dia berpakaiannya demikian, maka dia harus demikian. Demikian pula terkait amalannya. Terkait amalannya. Menyesuaikan adat kebiasaan masing-masing sukunya. Ini adalah pernyataan yang batil, yang bertentangan dengan sekian ayat Al-Quran. Demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Wakan Nabi yub'atsu ila qaumihi khassah, wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Naam. Sehingga dari sisi penerapan syarat Islam tersebut adalah sesuatu yang baku, yang harus dikerjakan dimanapun kita berada, dari suku apapun kita harus menjalankan Islam sesuai dengan praktek amalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kita tolak kalau bertentangan dengan adat kebiasaan, tanpa kita harus merubahnya menyesuaikan kondisi tempat dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, Kelima perkara tersebut adalah lima perkara yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa penjelasan tersebut kita bisa mengambil beberapa faedah terkait hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Faedah yang pertama adalah minnatullah Subhanahu wa taala ala hadhihi al-ummah. Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat kepada umat Islam ini, haitsu khassaha bi khasa'isa lam takun lil ummati sabiqah. Di mana Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka kekhususan, di mana kekhususan-kekhususan tersebut tidak Allah berikan untuk umat-umat sebelumnya. Dan ini masuk pada keumuman dari firman Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Islam kaum muslimin adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Umat Islam adalah umat yang terbaiknya. Nah, bahkan tidak hanya terbaik dalam mengamalkan amalan-amalan syariat di dunia sebagai syariat yang paling baik, paling sempurna dibandingkan syariat umat-umat sebelumnya. Bahkan terkait keadaan kaum muslimin di akhirat juga demikian, sebagai umat pilihan yang diprioritaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah. Sesungguhnya kita adalah umat terakhir, namun kita akan menjadi umat pertama di hari kiamat. Artinya umat pertama yang menjalankan atau yang mengalami proses sampai akhirnya mereka masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dari hisab, yang pertama kali dihisab adalah umat Islam. Dari mereka melewati Al-Jisir, ya, jembatan yang Allah Azza wa Jalla bentangkan di atas punggung neraka Jahannam, di ujung dari jembatan tersebut terdapat pintu surga Allah Azza wa Jalla. Maka yang melewatinya adalah kaum mukminin. Sampai mereka masuk ke pintu surga, yang pertama kali memasukinya adalah umat Islam. Nahnu al-akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat terakhir, namun sebagai umat pertama di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.